بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الكرام أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا. Lanjutan dari pembacaan kisah hijrah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari Makkah menuju ke negeri Habasyah, hijrah periode pertama sebelum hijrah ke kota Madinah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwa hijrah ini adalah hijrah yang terjadi pada tahun ke-5 hijriah, yang terdiri dari 80 sahabat laki-laki dan 13 sahabat perempuan. Ini merupakan inisiatif dari atau arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan kaum muslimin yang du'afa, tertindas, terdolimi dan teraniaya, demi untuk menyelamatkan agama mereka dianjurkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Yang memimpin negeri Habasyah ketika itu adalah Raja An-Najasyi, namanya As-Hamah, berpenganut agama Nasoro. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih negeri Habasyah untuk hijrah pertama dikarenakan Raja Najasyi adalah raja yang bertindak adil kepada rakyatnya serta tidak mendzalimi siapapun. Tadi kita baca bagian awal dari hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat dengan jumlah yang telah disebutkan di depan, mereka pergi meninggalkan kota Makkah secara diam-diam menuju ke negeri Habasyah dengan maksud dan tujuan hijrah. Berita tersebut didengar oleh kaum Quraisy. Akhirnya kaum Quraisy tidak tinggal diam, mereka pun ikut menyusul dengan tujuan untuk mengembalikan mereka kembali ke kota Makkah. Namun mereka punya taktik licik dan busuk. Mereka berusaha untuk mengembalikan para pemuda kaum muslimun ke kota Makkah dengan cara untuk menyogok kerajaan Najasyi. Apa yang kita baca kemarin sampai pada kedua juru bicara dari kaum Quraisy telah masuk ke Raja Najasyi dan menyampaikan niat dan maksud tujuan mereka datang ke negeri Habasyah. Bahwasanya mereka ingin kembalikan para pemuda tadi ke negeri atau nama kota Makkah. Kita lanjutkan sampai pada titik ini tadi malam. Qalat, berkata Ummu Salamah, ini perawi hadis ini, faghadiba An-Najasyi thumma qala la haymullah idan la uslimuhum ilaihima wala akadu qawman jawaruni wa nazalu baladi wakhtaruni ala man siwaya hatta ada'uahum fa as'alahum ma yakulu hadani fi amrihim fa inkanu kama yakulani aslamtuhum ilaihima waradattuhum ila qaumihim wa in kanu ala ghairi dhalika famana'tuhum minhumma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Jawaban yang bijak yang diberikan oleh Raja Najasyi. Dia memberikan jawaban bahwa kata Ummu Salamah, Najasyi pun marah. Tidak semudah itu aku akan menyerahkan kepada kalian. Haimullah, ungkapan sumpah, demi Allah. Kalau begitu aku tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua, kepada juru bicara atau utusan dari kaum Quraisy. Termasuk di dalamnya adalah Amr bin As. aku tidak akan menyerahkan mereka. Mereka adalah sekelompok kaum yang memilih untuk bertetangga denganku. Mereka turun ke negeriku. Dan mereka lebih memilihku daripada memilih selainku. Artinya ini adalah sebenarnya kehormatan bagiku. Kenapa mereka memilihku? Kenapa mereka lebih memilih untuk bertetangga denganku dan turun di negeriku? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Menunjukkan bahwasanya itu hal yang disengaja. Aku tidak akan menyerahkan mereka sampai aku ajak mereka. Aku berbicara dengan mereka. Aku akan tanya kepada mereka. Apakah betul apa yang dikatakan oleh dua orang ini? Kalau betul dua orang ini apa yang mereka katakan, aku akan serahkan kepada mereka. Namun kalau seandainya mereka lain daripada apa yang dikatakan, aku akan halangi untuk menyerahkan kepada mereka berdua dan aku akan tetap mempertahankan bertetangga dengan baik bersama mereka. Jawaban yang bijak. Nah, dua orang datang mengeluhkan tentang para pemuda yang meninggalkan kampung halaman mereka datang ke negeri Habasyah. Dia menerapkan apa yang datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan kepada Ali radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqadar rajulani ilaik fala taqdi lil awal hatta tasma' kalam al akhar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Apabila ada dua orang bertikai, jangan engkau memutuskan sampai engkau mendengar dari kedua belah pihak. Jangan sekedar mendengar dari satu pihak kemudian engkau berani untuk mengeluarkan satu keputusan sedangkan engkau belum mendengar nama pengakuan dari pihak yang lain. Datangkan dua belah pihak, dengar dari keduanya, pelajari apa masalahnya, carikan solusinya, baru bisa diputuskan." Dan itu yang ditempuh oleh Najasyi. Raja Najasyi menempuh hal tersebut. Dia mendengar keluhan dari dua orang juru bicara kota Mekah. Keluhan yang telah kita dengar pada pertemuan malam sebelumnya. Namun dia belum mendengar dari si nam yang tertuduh ini. Dia tidak akan mengeluarkan keputusan sampai dia panggil untuk berbicara. Dan inilah yang tidak disukai oleh juru bicara penduduk kota Mekah tadi. Sebagaimana pengakuan Ummu Salamah yang kita baca pada malam sebelumnya. Akhirnya qalat, kata Ummu Salamah sebagai perawi hadis ini. Summa arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum. Kemudian arsala ila memanggil. Kemudian Raja Najasyi memanggil sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka untuk hadir ikut ke dalam semacam istana negara, ikut dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Ketika datang utusan Raja Najasyi, yakni kepada para sahabat tadi yang jumlah mereka mendekati angka 180 laki-laki dan 13 perempuan, mereka tinggal di satu tempat khusus bagi mereka. Datang utusan bahwasanya kalian dipanggil oleh Raja Najasyi. Ijtama'u, akhirnya mereka pun kumpul. Nah, mereka memperbincangkan apa kira-kira akan kita berikan jawaban nanti ketika ditanya oleh Raja Najasyi. Agar jawaban yang disampaikan nanti satu kata, satu kalimat, satu pendapat, jangan ada pertikaian di antara kita. Karena ini berkaitan dengan khalayak ramai, bukan satu atau dua individu saja. Summa qala ba'dhum li ba'd, kemudian sebagian mereka memberikan arahan kepada sebagian yang lain. Ma taquluna lirrajuli idza ji'tumu, apa yang akan kalian katakan kepada yakni sosok Raja Najasyi apabila kalian mendatanginya? Apabila kalian dipanggil dan diajak untuk menghadap kepadanya. Perhatikan jawaban yang luar biasa menunjukkan tentang enam sikohnya mereka, percayanya mereka, bertawakal dan berserah dirinya kepada nama mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan, naqul, yang kami katakan, yang kami akan berikan jawaban adalah wallahi ma alimna. Nah, naqul wallahi ma alimna wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kainun fi dalika ma huwa kain. Mereka katakan bahwasanya kami akan menyampaikan yang kepada Raja Najasyi demi Allah apa yang kami ketahui serta apa juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kami, apa adanya kami akan sampaikan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi maksud mereka, kami tidak akan dusta, kami tidak akan mengarang-arang cerita, kami tidak akan melakukan enam kebohongan. Kainun fi dzalika ma huwa kainun, apapun yang terjadi. Jadi ini bentuk kejujuran. Dan seperti inilah yang mereka, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mengambil dari nabi kita, dari nabi mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur. Kejujuran. Seandainya pun berat untuk dikatakan, hanya saja jujur tetap adalah disampaikan. Padahal dalam keadaan genting. Risikonya adalah mereka akan dikembalikan ke kota Makkah yang akan membuat mereka kembali menjadi enam teraniaya, tertindas, terdolimi. Bukan cuma nyawa mereka yang terancam, karena beberapa orang telah meninggal dunia ketika dianiaya di kota Makkah. Agama mereka pun akan hilang. Artinya ini adalah risiko yang seandainya salah bicara saja risikonya luar biasa besar. Namun dengan polosnya mereka mengatakan, wallahi kami akan mengatakan apa yang kami ketahui. Kami akan mengatakan apa yang Nabi kita Muhammad SAW perintahkan kepada kami untuk kami katakan, apapun risikonya. Dan itu mereka katakan. Falamma ja'uhu, ketika mereka mendatangi Raja Najasyi, karena dipanggil. Jadi baratnya ini adalah satu persidangan. Penuntut umum ada dua orang datang dari enam kota Makkah. Terdakwa hampir 100 orang dituduh ini dan itu. Tuduhannya bahwasanya mereka berpisah dari kaum mereka, mereka tidak masuk. Artinya mereka mendatangkan agama baru, bukan agama yang berasal dari kampung halaman mereka. Mereka juga tidak masuk ke agamanya Raja Najasyi. Al-Muhim agama yang baru. Falamma ja'uhu, ketika mereka mendatangi Raja Najasyi, wa qad da'a an-Najasyi asakifatahu fa nasharu masahifahum hawlahu. Ketika mereka mendatangi Raja Najasyi di istana negara, dan Raja Najasyi juga telah mengumpulkan para pembesar di kerajaan, ada menteri-menteri, ada tokoh agama, ada pendeta dan semisalnya, dan mereka pun membawa kitab-kitab mereka, mushaf-mushaf mereka, disekatan mereka. Artinya ini mungkin biasanya mereka bisa jadikan sebagai rujukan dari tokoh agama. Mereka punya kitab-kitab seputar keagamaan, agama Nasoro ketika itu. Sa'alahum faqala, mulailah sang raja yakni Najasyi bertanya kepada Naam, para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, dalam hal ini adalah mereka yang tertuduh. Mulai dia bertanya, ma hadad dinul ladhi faraktum fihi kaumakum walam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadihil umam. Mulai dia bertanya dengan pertanyaan yang pertama, agama apa ini yang mana dengan agama tersebut kalian meninggalkan agama kaum kalian serta kalian pun tidak masuk kepada agamaku dan tidak pula masuk kepada salah satu agama dari umat yang ada ini. Nah, pertanyaan yang menyudutkan dan sesuai dengan fakta bahwasanya agama yang dipeluk oleh kurang lebih mendekati angka 100 orang ini adalah agama yang baru, bukan agama dari kaum yang mereka tinggalkan, bukan juga masuk ke agama yang mereka datangi, enam negeri tersebut, bukan juga agama yang pernah ada dari agama-agama umat sebelumnya. Qalat, kata Ummu Salamah. Nah, mulai memberikan jawaban. Fakana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Talib. Orang yang menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi, yang sebagai juru bicara dari hampir 100 orang kaum muslimin di negeri Habasyah tersebut adalah Ja'far bin Abi Talib. Nah, dia juga termasuk orang yang cerdas, memiliki lisan, orator. Akan kita dapatin nanti bahwasanya jawaban yang diberikan adalah jawaban yang luar biasa, yang menyelamatkan mereka dari satu suasana yang genting ini. Ja'far bin Abi Thalib. saudara Ali bin Abi Thalib, dan dia adalah kakak lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Dia dan keluarganya, dia dan istrinya, nah, meninggalkan kota Mekah, pergi hijrah ke negeri Habasyah demi untuk menyelamatkan agamanya. Faqala lahu mulailah, si Ja'far bin Abi Thalib memberikan jawaban dengan jawaban yang begitu sopan. Kata dia, ayyuhal malik, wahai sang raja. Nah, berbicara dengan sopan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah dengan para pemimpin dengan santun. Ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnama wa na'kulul maytata wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa yakulul qawiyu minna ad-di'af atau ad-da'if. Fakunna ala dhalika hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabah wa sidqah wa amanata wa afafah fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal-awthan. Perhatikan dulu, masih panjang. Mulailah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan jawaban, wahai sang raja, dahulunya kami adalah sekelompok kaum ahlul jahiliyah, ya, orang-orang yang jahil ketika belum datang kepada kami Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kejahilan, hidup di atas kejahilan, beramal dengan kejahilan. Keadaan kami adalah kami menyembah berhala, memakan bangkai, mendatangi kekejian, memutuskan tali silaturahmi, berbuat jelek kepada tetangga, yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Nah, hukum rimba yang dipakai. Artinya perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menyelisih syariat Islam, itulah perbuatan jahiliyah. Kami senantiasa berada di keadaan tersebut sampai Allah Ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul dari diri kami sendiri. Kami mengetahui tentang jalur keturunannya, mengetahui tentang kejujuran dan keenam dan amanahnya. Kami mengetahui juga tentang penjagaan dirinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iffah, menjaga kehormatannya. Akhirnya dia pun mengajak kepada kami untuk dia mengajak kami kepada Allah untuk mentauhidkannya dan beribadah kepada Allah serta meninggalkan apa yang dahulunya kami serta bapak-bapak kami menyembah selain Allah berupa bebatuan dan berhala. Nah, jawabannya yang jujur. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan siap dengan resiko apapun. Keadaan kami dahulunya seperti ini. Keadaan yang penuh dengan kebodohan, kejahilian, keburukan. Datang kepada kami satu Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kepada kami, agar kami beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, dan seterusnya. Lanjut dari ucapan Ja'far bin Abi Thalib, wa amaran nabi sidqil hadithi wa da'il amanati, wa silatir rahimi wa husnil jiwar, wa kafi anil maharmi wa dimai, wa nahana anil fawahish, wa qawli zur, wa akli malil yatim, wa qadfil muhsana. Wa amarna an na'budu Allaha wahdahu la nusyriku bihi syai'an wa amarna bis salati waz zakati was siyam. Lanjutan dari jawaban Ja'far bin Abi Thalib yang disampaikan di hadapan sang raja, yakni An-Najasyi, yang beliau perintahkan kepada kami adalah untuk jujur dalam bertutur kata, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan untuk berbuat perkara yang haram, tidak menumpas darah, melarang kami atau mencegah kami untuk melakukan kekejian, ucapan dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang terhormat, menuduh kehormatannya. Serta dia pun memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia pun memerintahkan kepada kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta melaksanakan puasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini yang datang kepada kita dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan-perbuatan kebajikan, kebaikan. Maka datang nanti setelah itu bahwasanya setelah itu kami terima, kami percaya, kami membenarkan. Cuman itu. Cuman itu yang kami lakukan. Kami tidak mau kembali kepada perbuatan kejahiliaan, kami meninggalkan itu semuanya. Ketika kami tinggal di kota Makkah, Mereka memaksa kami untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Kami tidak mau. Kami lari menuju kepada engkau untuk menyelamatkan agama kami. Artinya jawaban yang jujur. Jawaban terus terang. Tanpa ada penambahan, tanpa ada kekurangan, tanpa ada yang dikarang-karang. Namun seperti itulah barakallahu fikum jami'an. Selalu ahlul haq, sekedar melaksanakan al-haq, sekedar menghidupkan al-haq tanpa mereka mengganggu siapapun. Pasti ada musuh. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Artinya berita semacam ini kita baca, kita dengar, kita simak. Bahwasanya siapapun yang memeluk al-haq siap siaga, pasti akan ada musuh yang memusuhi dia, yang membenci dia. Seandainya pun dia tidak mengganggu seorang pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan musuh-musuh bagi para nabi dari kalangan orang-orang yang pelaku dosa, mujrim. Qalat, lanjut kata Ummu Salamah sebagai perawi hadis. Hadis ini hadisnya, hadis Ummu Salamah riwayat Imam Ahmad, dan dia pun termasuk salah seorang di antara sahabat yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah, dia dan suaminya, namun suaminya meninggal. Qalat kata Ummu Salamah, fa'addada alaihi umur al-islami fasadnam, fa'addada alaihi umur al-islam. Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan beberapa perkara Islam, yakni di hadapan Raja Najasyi. Inilah dakwah Islam, dakwah yang isinya adalah kebaikan, rahmatan lil alamin. Selanjutnya kata Ja'far, fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi fa abadana Allah wahdahu falam nushrik bihi syai'an wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana. Akhirnya kami pun membenarkannya, percaya dan beriman kepadanya, kami mengikutinya akan apa yang dia bawa kepada kami. Kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami pun mengharamkan apa yang beliau haramkan kepada kami, serta kami pun menghalalkan apa yang beliau halalkan kepada kami. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Apa yang beliau haramkan, maka kita pun ikut mengharamkannya. Apa yang beliau halalkan, juga kita ikuti. Artinya betul-betul. Jawaban yang jujur dari para sahabat sebagai juru bicara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, bahwasanya mereka mengikuti nabi tersebut. Lanjut Ja'far bin Abi Thalib, fa'ada 'alaina qaumuna fa'addabuna wa fatanuna 'an dinina liyarudduna ila ibadati al-awthan min ibadati Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'is falamma qaharuna wa dhalamuna wa shakku 'alayna وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَرْنَا أَلَّا نُضْلَمْ إِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكِ. Nah, kata Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara, ya setelah kemukakan di depan bahwasanya akhirnya kami menyembah Allah, kami mengikuti nabi tersebut, apa yang diharamkan kami pun haramkan, apa yang dihalalkan kami pun haramkan. Setelah itu semuanya, kaum kami memonopoli kami, menganiaya kami. Mereka menyiksa kami, memfitnah kami akan agama kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami dalam beribadah kepada berhala selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengembalikan kami untuk menghalalkan apa yang dahulunya kami perbuat dari perkara-perkara kekejian, kemungkaran. Ketika kami merasa kalah, merasa terzalimi, merasa teraniaya, merasa tersakiti, kami merasa bahwasanya itulah penghalang antara kami dengan agama kami, akhirnya kami keluar dari negeri kami menuju kepada negeri engkau. Kami sengaja memilih engkau, tidak memilih selain engkau. Kami senang untuk bertetangga dengan engkau dan kami berharap untuk tidak dizalimi sedikit pun di sisi engkau, wahai sang raja. Mengiris hati jawaban ini. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang mencari suaka perlindungan. Datang ke negeri Habasyah, wahai negeri Habasyah adalah negeri miskin. Nah, artinya kalau kita mau menilik lebih mendalam tentang Habasyah di sana tidak ada komoditi yang luar biasa. Artinya orang ini datang ke sana bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari harta, hanya untuk mencari keamanan dalam beribadah. Jadi sebenarnya jawaban disampaikan oleh para sahabat dan juru bicara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib menyanjung betul-betul menyanjung, yakni Raja Najasyi. Dan dari jawaban ini mereka menganggap bahwasanya wahai Raja Najasyi, engkau adalah orang yang adil. Kami datang kepada engkau karena kami tahu engkau adalah orang yang adil. Kami berharap tidak didolimi di sini. Daripada kami kembali lagi ke negeri kami didolimi, terhalang antara kami dengan ibadah kami, agama kami, kami memilih engkau. Nah, membuat Raja Najasyi tersanjung. Qalat, lanjut hadisnya, kata Ummu Salamah. Faqala lahu Najasyi, akhirnya Najasyi pun mengomentari apa yang barusan dia dengar dari juru bicara kaum muslimin Ja'far bin Abi Thalib. Semakin penasaran dia, apa yang dikemukakan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi adalah anak yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya isinya adalah kebaikan. Kebajikan baik itu untuk per individu, umat manusia, perorangan ataupun secara nam menyeluruh. Isinya adalah kebaikan. Akhirnya Najasyi semakin penasaran, dia pun bertanya, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'?" Apakah engkau memiliki, apakah ada bersama engkau dari apa yang Nabi tersebut bawa dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu? Artinya dia bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi engkau. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya, utusan Allah kepada kalian. Dia penasaran, dia ingin mendengar juga sebagiannya. Qalat, kata Ummu Salamah sebagai perawi hadis tersebut. Qala lahu Ja'far, "Na'am." Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara mengatakan, "Iya, ada." Ada. Faqala lahu Najasyi, "Faqra'hu 'alayya." Raja Najasyi pun mengatakan, "Bapakku, bacakan kepadaku." Bacakan kepadaku, ya, aku ingin mendengar apa yang disampaikan oleh utusan Allah kepada kalian. Aku pun ingin mendengarnya. Kata Ummu Salamah, "Faqara 'alaihi sadran min kaf ha ya ain sad." Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib mulailah membaca bagian awal dari surat yakni Maryam yang dimulai dengan kaf ha ya ain sad. Dia membaca beberapa ayat awal dari surat Maryam sampai pada kisah 6 Nabi Isa alaihi salam. Karena penting isi surat tersebut yang sampai kita dengar nanti kesimpulan akhir dari setelah Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat tersebut yang didengar oleh pertama Raja Najasyi, serta tadi telah dikemukakan di awal hadis bahwa ikut serta dalam pertemuan tersebut adalah tokoh agama, para pendeta dan pembesar dari kerajaan Najasyi. Kesimpulan akhir nanti akan kita baca bahwasanya mereka kagum. Nah, mendengar Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Kaf Ha Ya Ain Sad. Kita akan baca. Namun kita akan ambil hanya berkaitan dengan kisah tentang Maryam, karena di awal kisah surat Maryam tersebut menyebutkan tentang keadaan Zakaria dan istrinya. Dia mengeluhkan bahwasanya dia tidak memiliki keturunan, akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak keturunan. Akhirnya Allah pun anugerahkan kepada dia seorang anak keturunan laki-laki namanya Yahya, yang juga Allah mengangkat dia sebagai seorang nabi. Kemudian sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dari ayat ini yang membuat dia itu kagum. Ini Raja Najasyi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. "Wahai Muhammad, ingatlah, bacalah." Ini tentang sebuah kisah dari kitab yang dari Al-Qur'an, kisah tentang Maryam. "Idin tabatat min ahliha makanan syarqiyya," ketika dia menjauh dari keluarganya menuju tempat yang jauh. "Fattakhadhat min dunihim hijaban," dia membuat pembatas di antara dia dan kaumnya. Ketika dia dituding bahwasanya dia adalah autonom, artinya di awal kita menyebutkan Maryam adalah orang yang rajin beribadah, tekun beribadah, menyendiri, tidak bergaul dengan masyarakat, dengan tujuan untuk konsentrasi dan beribadah. Farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiya. Akhirnya kami utus kepada Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, ruh kami, ini malaikat Jibril, dia utus untuk bertemu kepada Maryam dalam bentuk basyaron sawiya, dalam bentuk manusia. Malaikat datang menjelma menjadi wujud manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Ketika datang sosok yang dia tidak kenal, Maryam pun berminta perlindungan kepada Allah. Aku meminta perlindungan dari Ar-Rahman. Ya, kepada engkau, karena engkau adalah orang yang tidak aku kenal. Jikalau saja engkau adalah orang yang bertakwa. Jawaban dari malaikat Jibril datang menjelma menjadi bentuk manusia. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sesungguhnya saja aku adalah utusan Rabb engkau yang datang ingin memberikan engkau berita gembira tentang seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ini berita gembira datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagia. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Aku juga bukan seorang pelacur yang boleh laki-laki manapun untuk menyentuhku. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kata malaikat Jibril sebagai jawaban, bahwasanya hal itu terjadi. Allah mengatakan bahwasanya itu adalah perkara yang mudah bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan menjadikan engkau serta anak engkau adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang nampak bagi umat manusia, sekaligus ada bentuk kasih sayang dari kami, dan itu adalah perkara yang pasti terlaksana. Jadi seperti inilah yang didengar oleh Raja Najasyi, bahwasanya Maryam alaihissalam mengatakan, aku tidak pernah disentuh oleh enam laki-laki manapun, aku juga bukanlah pelacur. Didengar oleh Raja Najasyi, didengar juga oleh Naam para tokoh agama dan pendeta di kerajaan Raja Najasyi. Lanjut ayatnya, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Akhirnya mulailah Maryam hamil. Setelah hamil perutnya mulai membesar karena dia malu untuk terlihat oleh orang, akhirnya dia pun pergi menjauh di tempat yang jauh, menyendiri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh ketika terjadi fitnah. Fa'ja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Di tengah-tengah sedang hamil dia mengeluh. Dia mengeluh, seandainya saja aku meninggal sebelum kejadian ini, karena mau mengatakan bahwasanya aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Aku bukanlah pelacur, tapi ternyata hamil. Siapa yang mau percaya? Nah, siapa yang mau percaya mengatakan bahwasanya aku tidak disentuh tapi aku hamil? Hal yang mustahil. Pasti tuduhan itu akan sampai kepada dia. Makanya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja aku meninggal sebelum kejadian ini terjadi. Panadat hamin tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusakit alayki rutuban janiya. Nah, sampai akhir ayat sebutkan juga bahwasanya akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam, yang mana dia adalah berbarokah. Sampai pada akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barron bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syakia wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatsu hayya. Akhir kisah tersebut menyebutkan bahwasanya nama akhirnya Nabi Isa lahir. Kemudian Nabi Isa pun berbicara di waktu dia masih kecil, mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus aku adalah orang yang berbuat baik kepada ibuku. Aku juga adalah orang yang berbarokah dimanapun aku berada. Kita lanjutkan kisahnya. Setelah membaca awal dari surat Kaf Ha Ya Ain Sad, yakni surat Maryam, telah kita baca sekilas di depan. Qalat, kata Ummu Salamah, sahabat perawi hadis, fabaka wallahi Najasyi hatta akhdala lihiyatah wa bakat asakifatuhu hatta akhdallu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Akhirnya Raja Najasyi pun menangis. Demi Allah, Raja Najasyi menangis. Ini ungkapan dari Naam sang perawi Ummu Salamah. Dia mengucapkan nama Allah, bersumpah bahwasanya Raja Najasyi menangis. Sampai-sampai air matanya tersebut membasahi jenggotnya. Bahkan para pendeta yang hadir juga ikut menangis sampai-sampai air mata mereka jatuh membasahi, yakni tadi mereka membawa kitab, kitab suci mereka, mushaf-mushaf mereka. Mereka pun ikut menangis. Raja Najasyi menangis, para pendeta tokoh agama pun ikut menangis ketika mendengar Ja'far bin Thalib Nam selesai dari pembacaan surat Maryam. Summa qala Najasyi, kemudian Raja Najasyi mengatakan, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidin. Nah, ini kata Raja Najasyi setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dia ikut menangis, kemudian akhir ucapan dia mengatakan bahwasanya demi Allah, ini adalah sama dengan apa yang Musa bawa keluar dari satu sumber yang sama. Jadi Raja Najasyi mengakui bahwasanya apa yang datang dari Nabi Musa, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, datang juga dari Nabi Isa alaihissalam yang kami percayai, datang juga dari apa yang kau barusan baca, yakni dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari satu sumber yang sama. Artinya apa? Raja Najasyi membenarkan apa yang dibaca oleh Naam Ja'far bin Abi Thalib dari surat Maryam. Kemudian kata Raja Najasyi berikutnya, in taliqo fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan wala akadu. Kemudian vonis yang dikeluarkan oleh Raja Najasyi, keputusan yang diberikan kepada dua juru bicara dari kaum Quraisy tersebut, keluarlah kalian berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, hampir-hampir aku tidak akan menyerahkan kepada kalian. Dan ini kesimpulan dari enam Raja Najasyi setelah mendengar dari kedua belah pihak, yang satunya menuduh, yang satunya membela diri, kemudian apa yang dia baca adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan keputusan bahwasanya orang ini orang baik-baik, bukan orang jelek. Nah, bukan orang buruk. Mereka tidak mengganggu siapapun. Akhirnya, nah, permintaan dari barakallahu fikum jami'an dua juru bicara dari kaum Quraisy tertolak. Tidak dikabulkan permintaan mereka oleh Raja Najasyi. Nah, barakallahu fikum jami'an, hadis ini masih ada lanjutannya berkaitan dengan bagaimana kelanjutannya. Masih akan ada pertemuan kedua, yakni sidang kedua antara yakni para sahabat yang jumlah mereka hampir 100 tersebut, dengan mereka masih punya satu senjata terakhir. Insyaallah kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat di bidang kurangnya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.